warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidz yang turut berhadir pada malam ini, khususnya saya sebutkan Nabi Adnan dan juga Ketua Al-Hasaniyah Akhina Billah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Ghadri, Habib Hasan Al-Ghadri, serta tidak lupa kepada MC dan seluruh tim penyelenggara yang kami ucapkan banyak terima kasih karena telah membuat sebuah kesempatan untuk kita bertemu bersama-sama. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada saudara-saudari kami yang telah bersedia untuk bergabung dengan kami untuk memaparkan bukan ilmu kami, tetapi memaparkan sedikit yang kami ketahui tentang ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil dari sanad yang sah, yang tersambungkan dari guru ke guru, guru ke guru, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat Nabi, dan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita pada malam ini benar-benar memantik rahmat Allah, membuahkan ketakwaan dan keimanan yang berlebih di dalam hati kita, sehingga kita semuanya termasuk yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan termasuk yang sukses menjalani kehidupan dengan segala ujiannya, dan kita semuanya termasuk yang meninggalkan dunia nantinya setelah umur yang panjang, sehat dan afiat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami dan saudari kami kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kami sangat bergembira di dalam perjumpaan ini adalah sebuah perjumpaan yang cuma dohirnya saja seminar, dohirnya saja rekayasa. Sebetulnya seminar atau talk show dan sebagainya itu adalah cuma rekayasa, tapi tujuan utamanya itu adalah kita mengadakan majelisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami anggap dan berusaha semoga ini dianggap oleh Allah Ta'ala untuk menjadi sebuah majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk yang menghadirinya. Dengan menghadirinya berarti kita termasuk yang berjihad fi sabilillah sampai kita pulang nanti. Harapan kita dengan kemuliaan yang kita dapatkan malam ini, semoga kita tidak keluar kecuali dalam keadaan semua keadaan kita yang tidak baik dirubahnya, hati kita yang tidak mantap jadi mantap keimanannya, ketakwaannya, keislamannya, dan hilang segala macam keraguan dan pintu-pintu masuk daripada setan yang terkutuk dan yang sudah dijelaskan dan dipastikan sebagai musuh-musuh kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi kita bersama-sama melihat dalam tayangan video yang dibuat oleh tim dakwah kami, anak-anak santriwati HBM atau yang kami beri nama Habibatul Mustafa, singkatannya HBM, yang mereka itu dengan inisiatifnya inovatif mereka, inovasi-inovasi mereka punya, akhirnya terbentuklah video yang semacam itu. Jadi kalau seumpama ada kekurangan dari segi audio dan sebagainya, itu karena memang tim kami masih belajar dan kami usahakan untuk kursus, karena yang namanya dakwah itu harus dari segala lini. Tujuan kita satu, yaitu mencari ridho Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi yang telah disampaikan dan terungkap dalam video itu, sebenarnya itulah kenyataan. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan yang besar dalam hati MC kita tadi dan juga moderator kita terkait dengan kok yang ada itu sekarang ini yang akhir saja, yang ada kok problemnya saja, yang ada itu kok kekacauannya saja, yang ada seakan-akan yang namanya Islam itu selalu perang-perang terus, yang ada itu selalu berselisih terus, selalu mengandalkan egonya terus dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah kami sempat berkeliling di negara-negara Arab, negara-negara sekitar tetangga juga, ternyata memang yang namanya kebodohan itu sudah merata, merajalela. Yang bodoh itu bukan hanya di Indonesia, sehingga mereka tidak mengerti agamanya, bahkan di Saudi pun juga seperti itu, di Suriah pun juga seperti itu, di mana-mana pun di negara Arab seperti itu, bahkan bisa kita katakan di sana itu nggak ada pondok pesantren, sehingga kebodohan itu lebih besar dan lebih banyak. Indonesia itu akan dijadikan dan diproyeksikan oleh mereka untuk dijadikan seperti Suriah, diadu domba, terjadi perang saudara. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita tidak, dan insya Allah seterusnya kita tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Kekuatan iman yang sudah dibina, yang sudah ditaksis oleh para asatidzah, para kiai yang ada di pesantren-pesantren itulah. Berangkat dari sini, maka kita katakan kalau seumpama Islam sekarang berada di dalam sebuah keadaan yang sangat lemah, seperti yang telah disampaikan dan diramalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita semacam ini. Sekarang kita lihat di Indonesia itu mayoritas, tapi kekuatan ekonomi bukan di tangan kita, kekuatan politik bukan di tangan kita, kekuatan segala-galanya itu bukan di tangan kita. Digertak sedikit sama orang segelintir saja kita sudah takut, sudah menjadi sebuah opini masyarakat, bahkan opini nasional di Indonesia ini. Itu sesuatu yang sangat-sangat menggambarkan pada kita begitu lemahnya, begitu keroposnya kekuatan Islam ini. Padahal kalau kita melihat kepada sejarah Islam dahulu seperti digambarkan itu luar biasa. Itu Istana Alhambra yang ada di Spanyol yang sampai sekarang masih ada, yang kemarin sempat viral, ada sebuah azan yang dikumandangkan, itu dari sekian lama tidak pernah dikumandangkan azan. Itu terjadi fakta nyata, bukan miniatur, bukan simbolis, bukan, tapi istananya orang Islam di sana itu. Kekuatan Islam di Spanyol, Eropa itu pernah dikuasai oleh agama Islam. Nah, tapi kenapa kok sekarang ini, jangankan di Eropa, di Indonesia saja yang mayoritas kita Muslim, kita gak punya kekuatan. Maka dari lini keamanan, kesehatan, kesejahteraan, keadilan, bahkan semua lini kita lemah, semua lini kita berada di titik nadirnya. Kenapa demikian? Sekali lagi saya katakan, yang saya ungkapkan di dalam kitab saya, yang alhamdulillah kami suka menulis dan hobi menulis, hobinya alhamdulillah banyak, hobi olahraga, hobi kuliner juga, hobi tamasya, hobi mancing apalagi, tapi alhamdulillah enggak hobi kawin. Nah, semoga enggak ada hobi yang semacam itu, karena itu termasuk penyengsaraan itu. Akan tapi sekali lagi, walaupun di situ ada sisi penyengsaraan, bukan berarti ini merupakan sebuah masalah, karena tetap yang merupakan syariat sebuah solusi. Tanpa kita teliti, kita preteli, kita jelaskan yang untuk yang terakhir ini saja, supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak enak di samping kanan kita, yaitu pihak akhwat ini. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam peperangan Mu'tas saja, itu kekuatan militer kita itu bukan seperti kekuatan militer yang kita saksikan pada era sekarang ini, yaitu era militer dengan tembak bom dan juga senjata dari jarak jauh. Tidak, tapi mereka itu menggunakan jarak jauhnya hanya dengan panah, yang paling jauh itu 150 meter, dan kebanyakan dengan pedang, tombak dan lain sebagainya. Tapi heran ya, pernah suatu peperangan terjadi kepada kaum muslimin, yaitu peperangan Mu'tah. kekuatan kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani yang menyerang orang-orang Roma, jadi yang sekarang ini Eropa, itu sangat tidak seimbang. Bayangkan 220 ribu bertemu berhadapan dengan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 12 ribu sekian. Tapi subhanallah, tidak menyurutkan, 1 banding 66 itu tidak menyurutkan mereka itu untuk takut kepada kematian. Bahkan dari sekian banyak musuh itu kemudian meninggal dari mereka sebanyak 3.500 orang, sementara dari kaum muslimin cuma 12 sekian orang yang meninggal dunia. Dan mereka kemudian lari pontang-panting, mereka kembali ke negaranya masing-masing dalam keadaan ketakutan kepada kaum muslimin yang jumlahnya sangat kecil. Ini salah satu contoh bagaimana hebatnya Islam dahulu. Di mana letak kehebatan Islam? Di mana letak kekuatan Islam? Baik itu kekuatan dalam segala lini, kesehatan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, semuanya. Ternyata letaknya itu dalam keimanan. Cuma masalahnya, banyak orang yang salah persepsi. Disangkanya yang namanya keimanan itu adalah sebuah label, sebuah gelar yang bisa dibeli, yang bisa disematkan kepada siapa saja yang dia suka untuk diberi. Padahal tidak, yang namanya keimanan itu adalah sebuah pencapaian. Kita sudah paham yang namanya pencapaian itu harus dicapai. Yang namanya mencapai itu ya harus berusaha. Yang namanya usaha itu ya harus ada pengorbanan. Baik korban waktu, korban energi, korban segala-galanya. Sehingga kalau kita tidak berkorban, bagaimana mungkin kita akan mencapai kepada derajat mukmin? Oleh karenanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Semua isinya itu perintah-perintah yang terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah suatu perintah-perintah yang kalau seumpama kita sodorkan kepada orang sekarang sulit untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena pencapaiannya itu belum digapai oleh mereka. Mencapai keimanan itu adalah mencapai sebuah pencapaian yang paling sempurna di zaman sekarang ini. Lebih sempurna daripada pencapaian teknologi, lebih sempurna daripada pencapaian kesehatan, dari pencapaian ekonomi maupun pencapaian-pencapaian yang lainnya. Kenapa? Kuncinya itu di dalam keimanan. Iman itu terkait dengan apa? Iman itu adalah terkait dengan Sang Pencipta. Iman itu adalah terkait dengan Zat yang menciptakan segala macam ilmu alam semesta ini, dari mulai sainsnya, sosiologinya, antropologinya, semuanya terkait dengan ilmu-ilmu itu semuanya. Yang menciptakan itu adalah Zat yang mencipta, itulah keimanan terkait dengannya. Keimanan terkait dengan Zat, Sang Pencipta yang menciptakan manusia dengan segala komponennya, sehingga dialah yang sangat tahu komponen ini membutuhkan komponen yang lainnya yang bagaimana bentuknya. Sedangkan manusia yang semacam ini membutuhkan kepada keadaan yang bagaimana bentuknya. Darurat itu seperti apa keadaannya, dia lebih tahu. Maka disitulah, maka Allah menantang kita semuanya. وَمَنْ أَحْسَنُ حُكْمًا مِنَ اللَّهِ لِكَوْمِ يُوْكِنُونَ. Adakah suatu hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Enggak bakal ada. Tapi tidak ada yang mengatakan demikian kecuali bagi orang yang meyakini. Siapa yang meyakini? Yang beriman. Kembali lagi pada beriman. Oleh karenanya, pernah Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu didatangi oleh ketua-ketua kabilah dari kalangan bangsawan Arab. Mereka datang, ketika mereka datang Sayyidina Umar itu dalam keadaan tidur di tempat yang sangat sederhana. Bahkan beliau itu tidurnya itu karena kepanasan tidak pakai baju, beralaskan bukan permadani, beralaskan bukan kasur yang empuk, tapi beralaskan yang namanya pelepah dan daun-daun kurma itu. Sehingga begitu bangun, karena terkagetkan, karena memang Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk anak didik Nabi yang betul-betul mengamalkan dengan apa yang dididikkan kepadanya oleh Nabi. Sehingga tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka yang diucapkan oleh beliau itu adalah, ya Abu Bakar, engkau telah membuat aku lebih capai sekarang. Kenapa demikian? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika meninggal dunia, waktu sakaratul maut, beliau panggil putrinya Aisyah. Galia Aisyah, coba engkau hitung, dari mulai aku menjabat sampai sekarang ini, berapa yang aku ambil daripada Baitul Mal? Apa yang aku punya daripada aset harta? ini semuanya jual, kembalikan, dan termasuk panci ini yang buat kita masak, ini harus kembalikan kepada Baitul Mal. Sehingga kemudian ketika Syekh Umar bin Khattab menjabat, semuanya itu dikembalikan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq, termasuk panci yang dibuat memasaknya itu setiap hari di rumahnya itu dikembalikan kepada Syekh Umar bin Khattab. Disitulah Syekh Umar bin Khattab mengatakan, "Galuhai Umar, engkau telah membuat aku, buat Abu Bakar, engkau telah membuat aku capai sekarang ini." Ini keimanan itu semacam itu. Sehingga pada waktu mereka itu bertemu Syekh Umar dalam keadaan kesederhanaan yang sangat luar biasa, bahkan yang namanya bekas-bekas daun atau pelepah kurma itu membekas dalam badannya, maka mereka itu merasa takjub, merasa heran. Gal ini ke Amirul Mukminin yang kita hormati, kita muliakan, yang gaungnya itu kemana-mana sekarang kekuasaannya, karena memang kebanyakan pembukaan negara-negara Islam itu terjadi pada khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka apa jawaban Sayyidina Umar? Gal iya, karena kami itu menjadi agung bukan karena harta. Kami menjadi kuat bukan karena kekuatan manusia. Kami menjadi mulia bukan karena kemuliaan materi, tapi nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Faman talabal izzata bighairil Islam azallahullah. Kami adalah satu kaum yang kami itu mendapatkan kemuliaan dalam segala lini itu bukan karena kekuatan ekonomi, kekuatan materi, kekuatan teknologi, kekuatan apapun, tidak, tapi karena kekuatan iman dan kekuatan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan bukan melalui kekuatan Islam, bukan karena kemuliaan Islam, maka pasti Allah akan menghinakannya. Ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi, yang terlaksana. Sekarang bisa kita gambarkan para hadirin hadirat. Mereka tidak pernah belajar bagaimana cara beriman. Padahal Allah sudah bersumpah dan menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wal asri, innal insana lafi husrin." Demi masa. Kenapa Allah Ta'ala itu bersumpah demi masa? Karena masa itu adalah modal yang paling utama yang kita miliki. Waktu yang kita lewati, waktu yang kita lalui, itu adalah waktu anugerah Allah, modal yang Allah berikan kepada setiap hamba yang paling mempunyai arti, yang paling berarti, yang paling bernilai, tidak ada taranya. Allah bersumpah dengan demi masa. Lalu apa keterusan daripada ayat itu? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amiru sholihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, itu orang yang tidak rugi. Nah sekarang kalau kita sudah kita jelaskan, dijelaskan dalam Al-Quran, ini pasti suatu kepastian. Orang kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, lalu kemudian tidak saling muasiyati, menasihati seperti yang kita laksanakan pada malam ini, insya Allah kita termasuk yang semacam itu, sehingga kita termasuk yang beruntung insya Allah, maka berarti kita rugi. Akhwat kita dan ikhwah kita di Indonesia ini yang bukan semacam itu berapa banyak? Ternyata jawabannya kalau ingin tahu adalah seperti jawaban Profesor Bawani, salah satu dosen saya, yang dia mengatakan kalau kalian ingin tahu berapa kaum muslimin di Indonesia ini, kaum muslimin di Indonesia ini hanya tinggal 15% saja. Waktu saya mendengarkan materi yang dipaparkan oleh beliau, maka sempat terlintas dalam hati kami, oh ini termasuk profesor yang nyeleneh. Tapi kemudian saya ikuti, saya simak kemudian, ternyata benar juga apa yang disampaikan. Beliau katakan, siapakah 15% ini? 15% itu adalah lulusan atau yang masih eksis di dalam pesantren-pesantren itulah yang dikatakan muslim yang sejati. Kalau yang lainnya itu cuma muslim KTP, yang setiap saat, setiap waktu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau sudah datang waktunya mereka menjauh daripada ulama, maka yang terjadi tiga hal. Yang pertama adalah diangkat keberkahan dalam hartanya, yang kedua adalah Allah akan memberikan pejabat yang tidak baik kepada mereka, dan yang ketiga mereka akan keluar dari dunia dalam keadaan tidak beriman. Itulah yang kita takutkan. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan? Kalau kita ingin melihat per individu kemuliaan dan kekuatan Islam itu masih ada sampai sekarang, masih ada per individu, tapi secara majmuk tidak ada. Sulit untuk kita dapatkan. Tapi sudah digariskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan itu pasti. Di dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Kalau seumpama mereka itu semua penghuni desa, penghuni kota, penghuni negara, suatu bangsa, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka pasti akan kami berikan, pasti akan kami berikan keberkahan langit, keberkahan bumi. Tapi kebanyakan mereka enggak seperti itu. Ah, inilah. Tapi secara individu silahkan, bisa kita lihat elemen masyarakat yang mulia dan dimuliakan oleh masyarakat juga ada beberapa macam. Ada para pejabat dengan jabatannya, ada para orang kaya dengan kekayaannya, ada para dukun dengan kesaktiannya, dan ada para ulama dengan ilmunya tentunya. Coba lihat, kita pelajari. Yang pertama adalah para pejabat. Pejabat mulia memang ketika menjabat, tapi tatkala lengser sudah tidak mulia lagi. Berarti ada kekurangan di situ. Oh, kalau gitu orang kaya. Orang kaya itu mulia karena kekayaannya, selama dia lagi kaya. Tapi kalau dia sudah miskin, siapa yang muliakan? Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man lam yakun indahu malu fan nasu anhu qad malu. Yang artinya, aku melihat semua orang itu condong kepada orang yang punya harta. Coba lihat setiap orang, apalagi yang enggak punya. Makanya semoga kita menjadi orang punya semuanya. Kalau sudah melihat orang kaya itu kayak melihat apa gitu. Kayak melihat artis berusaha berlomba-lomba yang tadinya berdampingan dengan orang alim, mengawal orang alim. Lihat orang kaya langsung ditinggal orang alimnya. Itu banyak itu yang semacam itu. Semua orang itu condong kepada orang-orang yang punya harta. Dan kalau kamu termasuk yang tidak punya harta, siap-siaplah semua orang akan berpaling darimu. Nah, jadi kesian orang fakir, orang miskin itu, orang sederhana itu. Kenapa? Sedikit sekali orang yang mau nimbrung di rumahnya. Tapi kalau orang kaya mau ngajak majelasan, duduk-duduk bersama, walaupun bergadang semalaman suntuk, mereka siap untuk melaksanakannya. Yang penting ada uang. Nah, itu mereka. Tapi kalau orang gak punya uang, siap-siaplah untuk semua orang akan berpaling darinya. Inilah keadaannya sekarang ini. Selama dia itu kaya, terhormat, mulia. Kalau dia bangkrut, siapa yang muliakan? Semua akan meninggalkannya. Oh, ternyata ada kekurangannya juga. Dukun, dukun kalau dia itu sakti, masih ingat kita Ponari itu. Wah, hebat, semua orang datang, sampai rebutan, ngantri dan sebagainya. Kalau sudah hilang kesaktiannya, apalagi sudah di penjara, seperti banyak yang sekarang lihat, kita lihat yang menggandakan uang, kok saya sebutkan namanya ghibah berarti itu. Sekarang sudah masuk penjara, masih tetap dimuliakan, masih tetap sulit untuk bertemu, enggak ada lagi. Oh, kalau begitu bukan termasuk kemuliaan yang abadi, enggak sempurna. Siapa? Tinggal satu, orang alim. Coba lihat ulama, tambah tua tambah mulia. Di saat-saat krisis, terjadi krismon, itu di pondok dalwa tetap bangun. Para kiai enggak ada krismon, mereka tetap sejahtera. Kalau kita ingin tahu yang paling banyak cobaannya itu siapa? Para ulama, para kiai. Tapi mereka adalah orang yang paling banyak senyumnya. Mereka adalah orang yang paling sejahtera hidupnya. Mereka adalah orang yang paling dihormati, dimuliakan, bahkan pejabatnya kesian. Kadang-kadang kok saya jalan bersama para pejabat itu kesian. Kenapa? Takut dia perasaan, kok saya kalah dihormati gitu. Ini yang terjadi. Saya bukan orang alim, tapi seperti orang alim atau anaknya orang alim, sehingga mereka itu menghormati saya. Cuma artinya yang semacam saya saja, alhamdulillah, mobil itu rebutan. Pada waktu yang lalu kami datang, yang berhasil membawa kami mobil Fortune yang baru ya. Sekarang sudah mobil Alphard. Nggak tahu yang akan datang mobil apa lagi. Jadi artinya apa? Nggak di Kalimantan, nggak di Sulawesi, maupun di Sumatera, setiap kami datang, yang namanya mobil itu berganti-ganti, semuanya gak ada yang jelek-jelek, gak ada. Alhamdulillah sampai sekarang, dari tahun berapa itu gak pernah saya naik Carry, itu gak pernah. Alhamdulillah. Artinya apa? Mereka menghormati, bukan menghormati saya, tapi menghormati pakaian ini. Kalau saya copot ini, saya masuk ke seminar ini dalam keadaan pakai celana panjang, waktu saya kuliah seperti biasanya, gak bakal ada yang berdiri menghormat saya. Ini adalah sebuah penghormatan, sebuah kemuliaan yang menipu sebetulnya untuk saya. Semu ini sebetulnya. Karena apa? Yang mereka hormati bukan sayanya, tapi al-ulama warasatul anbiya, anbiya-nya yang dihormati, yang dimuliakan itu. Kita begini harus jaga diri. Karena apa? Kita begini itu adalah untuk memprotek diri, jangan sampai kita lepas daripada keadaan sumber yang nyata yang menjadi tauladan bagi kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Secara per individu ya, ada. Mereka itu adalah seorang manusia kokoh. Coba lihat, siapa yang bisa mengalahkan keberanian Habib Rizik? Yang namanya moncong senapan itu enggak mengalahkannya dia. Bahkan saya pernah ketemu dengan profesor pembimbing disertasi saya, Profesor Ainin. Dia dosen tetap di UM Malang. Dia mata begini, "Bib, itu Habib Bahar bin Smith itu muridnya antum." "Oh iya, iya, iya Prof." Kok dia tahu gitu. Jadi saya enggak enak juga. Padahal saya itu sudah nyamar sebisa-bisanya untuk tidak diketahui saya sebagai seorang rektor, sebagai seorang kiai, sebagai seorang habib, sebagai seorang pendakwah yang banyak di YouTube video saya, ternyata tahu juga dia. Akhirnya dia tanya, "Gal, itu murid antum?" "Gal, iya." "Punya ilmu apa, Bib? Berani betul dia," katanya. "Masa bilang Pak Megawati itu apa," katanya. Nenek lampir, ada lagi apa, mok banting apa, amok banting dan sebagainya. Pokoknya abis itu, "Kok bisa berani, dia punya ilmu kebal apa?" Nah, gitu. Jadi itu adalah sebuah keberanian yang sedikit. Kalau dibandingkan sama Habib Rizik itu gak ada apa-apanya. Kenapa dia berani? Apakah dia punya nyawa berlembar-lembar? Tidak, keimanan yang ada. Habib Rizik, keimanan yang ada. Walaupun seluruh dunia semacam itu, terlepas daripada kontroversinya, karena kita beriman, maka kita, jangankan kita orang kafir pun, non-Islam pun, mereka senang dengan perjuangan yang semacam ini. Yang tidak senang dengan perjuangan yang semacam ini patut dipertanyakan, mohon maaf, keimanannya. Karena apa yang diperjuangkan? Diperjuangkan itu adalah supaya paham komunis itu tidak menyebar di antara kita. Supaya namanya korupsi itu tidak merajalela di negara kita. Supaya namanya kemaksiatan itu tidak menyebar di tempat kita maupun di negara kita. Itu yang diberantasnya. Enggak ada yang lebih daripada itu. Enggak cari uang, enggak dan sebagainya. Apanya yang perlu kita takutkan? Nah, tapi lihat bagaimana rasa keberaniannya itu. Ketika orang alim sakit dengan bukan orang alim sakit itu beda. Orang alim sakit itu dia dalam keadaan senyum. Bahkan orang datang dalam keadaan sakit, dia itu menyembunyikan sakitnya, menampakkan senyumnya. Bukankah orang semacam itu adalah orang yang bahagia? Karena bisa senyum. Orang bahagia itu siapa? Orang bahagia itu orang yang bisa senyum. Kalau gak bisa senyum, lagi sakit gigi, itu gak bahagia itu. Jadi yang namanya label kebahagiaan itu terkait dengan senyuman. Orang yang paling banyak senyum itu adalah yang bahagia. Saya punya abah, saya masih ingat waktu saya mau berangkat ke Madinah, belajar di tempatnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga Allah memberikan panjang umur pada beliau, kesehatan. Waktu melepas saya masuk ke pintu pesawat, beliau katakan, "Saya perintahkan kamu untuk berangkat ke Madinah hanya untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama, kamu bersihkan hati kamu. Kamu hilangkan segala sifat yang tidak baik dalam hati kamu, terutama sifat emosi kamu yang berlebihan itu. Sampai kalau kamu sudah bisa senyum padahal kamu marah, ah berarti kamu itu berhasil. Oleh karena kalau lihat saya senyum, bukan berarti saya tidak marah. Alhamdulillah, 4 tahun saya berada di Madinah, 1 tahun puasa Dahar, 1 tahun puasa Dawud. Yang namanya mujahadah demi mujahadah kami lakukan selama dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah, dalam waktu 6 bulan saya menghafal semua yang hafalan yang diwajibkan, termasuk Zubat, Alfiyah, Mulhatul I'rab, Jawahirut Tauhid, dan semuanya itu saya hafalkan dalam waktu 6 bulan. Sehingga setelah saya membuat sebuah perayaan tasyakuran, akhirnya saya kena penyakit pada waktu itu. Sehingga bisa mengatakan ini bukan sakit biasa, tapi ini adalah sakit yang karena sebab mata ain. Ya alhamdulillah, semoga saya diberikan kesembuhan seterusnya. Walhasil itu semua karena mujahadah. Mujahadah demi mujahadah untuk apa? Supaya mendapatkan kemuliaan dan menggapai kemuliaan itu. Alhamdulillah 4 tahun saya tidak pernah marah. Tapi begitu saya mau pulang dari Madinah, ada satu orang Yaman, teman kami, Habib juga, dia jelek-jelekkan Indonesia masa. Indonesia itu negara yang itu apa, perempuannya itu enggak pakai jilbab, pakainya begini begini, pokoknya habis dicaci maki. Saya enggak terima. Saya lawan, saya bantah, sampai saya berdebat, sampai saya marah. Begitu saya marah, ingat loh, saya 3 tahun sekian saya berhasil tidak marah, kok gara-gara Indonesia dicaci maki marah. Nyesel saya, nyesel dari saking menyesalnya itu sampai saya tidak hadir pelajarannya. Saya punya guru itu sampai 1 minggu lamanya. Sampai kemudian salah satu guru saya namanya Habib Abdullah Babut, dia itu datang kepada saya, dia bilang, "Kenapa kamu gak masuk? Sakit?" Gel tidak, cuma saya lagi dalam keadaan sumpek, dalam keadaan sedih. Gel apa sedihnya? Gel saya ceritakan. Lalu dia katakan, oh itu bagus itu. Loh kenapa? Kamu tidak pernah mendengar sebuah perkataan bahwasanya hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri itu adalah termasuk daripada keimanan seseorang. Ah, malu, barulah setelah saya mendengar itu sejuk hati ini. Oh berarti marahnya tepat sasarannya. Akhirnya saya masuk lagi kembali. Ah, jadi itu salah satu contoh. Jadi usaha untuk menjadi orang beriman itu tidak mudah. Dan sampai sekarang masih kita usaha. Saya bukan orang beriman atau sempurna keimanannya, tapi berusaha terus untuk menanjak. Karena itulah yang diperintahkan Allah Ta'ala, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang berujahada melawan hawa nafsunya, berusaha untuk mendapatkan kemuliaan sisi Allah, akan kami bukakan pintu-pintu kemuliaan. Jadi 5 menit lagi, bahwasanya kitab yang saya buat ini ada sekitar 45 bab, baru 45 bab. Syariat itu bukan 45. Syariat itu ratusan, bahkan ribuan. Kalau saya teruskan, maka itu ada jilid 3, jilid 10, jilid 30 sampai 1000, itu enggak ada habisnya. Karena semua syariat itu pasti ada hikmahnya. Semua syariat itu pasti ada yang namanya kandungan intisari maupun manfaat daripada segala macam syariat yang sekarang ini dengan berkembangnya ilmu sains, ilmu teknologi, tambah berkembang ilmu sains, ilmu teknologi, tambah ketahuan hikmah daripada sebuah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana tidak, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan diciptakan oleh Nabi Muhammad. Syariat yang kita sekarang ini, yang kita miliki sekarang ini, itu merupakan sebuah tuntunan kehidupan. Kalau kita berjalan di dalam tuntunan kehidupan ini sebagai apapun, sebagai pejabat, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang medis, sebagai seorang ahli teknologi, sebagai seorang apa saja, di dalam bidang apapun, elemen apapun, di dalam masyarakat kita pasti kita akan menjadi orang yang paling tinggi di atasnya. Cuma secara majmuk tidak. Kenapa? Kalau enggak seperti itu, maka enggak bakal kiamat. Jadi memang harus seperti ini. Jadi kita itu akan sulit mendapatkan secara majmuk kita menjadi orang beriman semuanya, tidak, kecuali nunggu nanti Imam Mahdi keluar. Kalau sudah Imam Mahdi keluar, maka akan kita dapatkan secara majmuk keimanan itu sempurna. Tapi secara individu sampai sekarang masih ada, karena Nabi SAW bersabda, ummati ummatun marhumah, umatku itu adalah umat yang sangat dikasihi, la yudro khairuhu fi awalihi am fi wasatihi am fi akhirihi. Yang namanya kebaikannya itu selalu ada. Enggak hanya khusus bagi yang awal, enggak. Bisa jadi ada di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi ada di dalam akhir. Jadi setiap di zaman itu ada umatnya Nabi SAW itu yang dohirina lil haqqi, yang mereka itu tidak takut kepada cacian orang yang mencaci, makian orang yang memaki. Siapa mereka? Orang yang beriman, yang terlepas daripada segala macam madhar. Seperti tadi, mohon maaf, bukan saya berarti menunjuk saya seperti itu. Artinya, kalau kita terlepas daripada segala macam ikatan dohir, maka kita itu bebas untuk berbicara. Saya tadi berbicara menasihati Bapak Wakil Wali Kota, ada hadir sana. Ya kita enak saja kita mau ngomong. Kenapa? Kita gak ada ikatan. Kita gak pernah ikut partai. Kita bukan seorang politik. Walaupun politik itu harus ada dalam syariat. Kita menjadi backgroundnya, iya. Tapi untuk menjadi jurkam, tidak. Kita untuk menjadi seorang yang secara struktural di dalam partai, kita gak mau. Karena apa? Kita milik bersama. Kita itu milik semua orang, semua kalangan, semua kaum muslimin. Oleh karena itu, jadi di dalam kitab itu saya tulis dari mulai hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita kepada Allah maupun terkait kewajiban kita kepada manusia, hablum minallah, hablum minannas, yang semuanya itu kalau kita perhatikan itu semuanya itu mempunyai hikmah, hikmah yang besar. Kenapa kita begini, ini loh sebabnya. Kenapa kita begini, ini loh sebabnya. Ada kok orang yang mau melaksanakannya. Lihat bagaimana orang yang menjalankannya sudah. Mereka itu mendapatkan, menggapai segala macam pencapaian, mendapatkan segala macam angan-angannya itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kenapa? Mereka menjalaninya. Nah itulah. Jadi metode saya menulis kitab ini yang alhamdulillah saya tulis hanya dalam waktu 1 bulan lamanya, karena memang saya selalu di dalam segala hal itu selalu terproteksi dengan jadwal yang mengikat. Jadi pertama kali saya di dalam metode menulis itu, yang pertama kali saya buat adalah sebuah judul. Dan judul selalu yang kita dapatkan adalah yang terjadi di lapangan. Kenapa sih? kenapa kok sekarang ini masyarakat kita sekarang dalam keadaan kebingungan, banyak problem, masalah keluarga, masalah harta waris, masalah ini, kenapa? Karena mereka sudah tidak pegang lagi dengan berpegang lagi dengan yang namanya syariat agama ini. Kalau kita mau lihat masalah harta, kalau kita ingin menilai harta, coba kita lihat kepada saya punya ayah Habib Hasan Baharun yang mendirikan Pondok Darul Lughah Dakwah yang sekarang alhamdulillah santri dan santriwatinya mencapai 7.500 orang dari mulai MI sampai pasca sarjana. Itu beliau 3 hari sebelumnya memanggil putra-putranya dan mengatakan, ketahuilah bahwasanya pondok ini bukan semuanya dibeli dengan uangnya donatur. Mobil-mobil dibeli dengan uangnya donatur, ada uangnya Abi di situ. Tapi saksikan ikrarnya Abi. Semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, maka semuanya itu saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itulah orang beriman. Enggak pernah merasa takut terhadap apa yang akan tinggalkan untuk anak-anaknya. Tapi alhamdulillah kami punya rumah sendiri dan rumah saya bagus, tingkat 2, mobil saya Fortune, bahkan ada 2 lagi, yaitu mobil Sienta dan sebagainya. Saya punya kakak mobilnya Alphard, adik saya mobilnya Pajero, ada Innova dan sebagainya. Alhamdulillah, enggak ada kekurangan. Kenapa? Orang beriman. Oleh karenanya sifat daripada orang wali itu pertama kali yang membedakan dengan yang bukan wali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, semoga kita termasuk yang demikian. Dan silahkan kalau seumpama ada sebuah hal, silahkan dari sekarang cari-cari permasalahan yang terkait dengan syariat yang merupakan sebuah ciri atau sebuah aib atau sebuah kekurangan atau tidak dapat diterima dalam hati yang menjadi syariatnya Nabi, tidak akan kita dapatkan. Silahkan. Dan alhamdulillah saya orang pengalaman, orang lapangan. Saya berdakwah dari mulai kota, seminar, talk show sampai kepada yang namanya penyuluhan kepada masyarakat kecil yang pakai amplop, nggak pakai amplop, yang pakai tanda tangan, nggak pakai tanda tangan. Alhamdulillah saya sudah jalani. Tapi alhamdulillah setiap mereka mendengarkan pemaparan apa yang telah yang kami sampaikan, pasti mereka merasa takjub, heran. Oke, ini agama ini. Nah, jadi berarti apa? Memang agama ini luar biasa, banyak rahasianya. Terkandung di situ ada rahasia-rahasia yang terkait dengan hati kita. Oleh karenanya itu, ayo kita sama-sama mempelajari, mari kita sama-sama meneliti dan juga menyimak, kemudian kita